Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa kita akan memulai kajian dari kitab Tarikh Tashri', kitab yang berguna bagi para penuntut ilmu, terutama yang sedang mempelajari fikih, usul fikih, di mana ya seseorang yang mempelajari ini dia akan memahami periode-periode pensyariatan ini dimulai penetapan hukum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa tabi'in dan seterusnya. Dan dia akan tahu juga bagaimana ya penetapan hukum yang ditetapkan oleh para mujtahidun. Mujtahidun dari kalangan a'immah, imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan seterusnya. Dan dia pun akan mengetahui akar yang menjadi sebab perbedaan pendapat dari kalangan a'immah, ya, sehingga menghasilkan sikap yang luas dalam berpikir, tidak kaku, ya, dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan seseorang yang mempelajari Tarikh Tashri'. Kita langsung aja karena bukunya lumayan tebal, 200-an halaman. Baik. Ya, berarti halaman 7 di Muqaddimah. Fi tartibil kitab. Ya, tentang tartib. Ya, metode penyusunan dari kitab ini. Betul, dibaca sini. Harga, baca harga. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun tahqiqil kitab. Fiqhul Islami. Ma'rifatuhu al-awwal al-Qur'an al-Karim. Al-thani ma warada an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali as-syarihati min al-Qur'an al-mubayyinah. Wadhalika ma yu'rafu bisunnati. Baik. Ya. Perhatikan yang pertama, al-fiqhu al-islami, madatuhu. Madahnya, materinya itu pertama tarikh apa namanya? Syariat ini dari Al-Qur'an. Ya. Fikih Islam. Fikih syariat Islam ini dari Al-Qur'an. Ya, kata beliau di yang kedua, ma waradan Rasulillah, ini jelas dari Al-Qur'an. Yang kedua, mawaradaan Rasulillah. Yang terdapat keterangan dari Rasulullah SAW, apakah berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, yang syarihah lil-Quran. Yang perbuatan ucapan beliau itu menjelaskan Al-Quran. Al-mubayyinah muradahu. Yang menjelaskan maksud dari Al-Quran. Ya, semisal sholat di Al-Quran, Allah hanya memerintahkan kita sholat wa aqim sholat. Tapi tidak mentafsil, merinci berapa rakaat, kapan waktu, apa namanya, kapan waktunya dimulai, kapan waktu ikhtiari, kapan waktu doruri, kapan waktu berakhir, ya, bagaimana kaifiyahnya. Makanya Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan pada engkau wahai Nabi dzikra, Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Itu lewat sunnah. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wa dzalika ma yu'rafu bi sunnah, yang demikian itulah yang dikenal dengan as-sunnah. Terus lanjut. Ia adalah الكاتب بتاريخ الفقه والفقهاء بين أن يجعله مبنيا على الأصول المتميزة متميزة بين مبينا مبنيا على الأصول المتميزة وأن يبنيه على الأشخاص المجتهدين تبعا لاختلاف ذوامهم النفسية ولكن نظرة واحدة جعلتنا نرجو الوجه الأول نرجح الوجه الأول وهو بناء ذلك التاريخ على الأصول المتمايزة لأنها أقوى وأعم أثرا أما نفسيات الفقهاء فسيتضح أنها لم تكن على اختلاف حقيقي ولا سيما من كانوا منهم في عصر واحد. طيب. Yang kedua, ara'ul yang ketiga ya. Ara'ul fuqaha, pendapatnya para ulama ahli fikih. Nah, ini fikih Islam materinya dari itu. Ya. Pertama dari Quran, dijelaskan dari sunnah. Terkadang masih belum diketahui dengan pasti. Ya. Bagaimana penetapan atau penerapan yang sebenarnya. Para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad satu sama lain. Nah, ijtihad para ulama inilah yang menjadi acuan materi fikih. Wa tilkal ara'u, dan pendapat-pendapat para fuqaha tersebut, wa in kanat, walaupun dia bersandar kepada Quran dan sunnah, hiya natijatul afkar. Ya. Baik. Nah, itu merupakan natijah hasil, ya, hasil pemikiran yang telah terpengaruh, ya, yang ta'assarat, yang telah terpengaruh, ya, oleh pengaruh yang berbeda-beda, ya, taba'an lil usur, tentunya mengikuti masa-masa, ya, waktu-waktu zaman, mengikuti zaman, ya, mengikuti zaman allati wujidat fiha, ya, yang didapati pada saat itu. Ya, dan juga watawabi, ya. Ini dipengaruhi oleh apa? Oleh tabiat-tabiat. Ya, tabiat-tabiat atau naluri-naluri an-nafsiyah, naluri jiwa, ya, likul difakihin, bagi setiap ahli fikih tadi. Ya, ini sangat besar pengaruhnya. Ya, bagaimana karakter sang mujtahid tadi. Min adzalik, maka berdasarkan hal itu, ya taraddadu al-katibu li tarikh al-fiqh wal fuqaha baina ayaj'alahu mabniyan 'alal usur al-mutamayyizah. Oleh karena itu, para penulis sejarah fikih dan para fuqaha, mereka ragu, ya taraddadu, mereka ragu, ya, antara menjadikan sejarah itu berdasarkan masa yang berbeda-beda, wa ayyabniyahu ala ashkhasil mustahidin taba'an li ikhtilafi tawabihim an-nafsiyati, ya, atau berdasarkan pribadi-pribadi para mustahid dengan mengikuti, ya, perbedaan naluri tabiat karakter mereka sendiri. Walakin nadaratun wahidatun, ya, namun suatu pandangan, ja'alatna, telah menjadikan kami pandangan tersebut, nurajjihu al-wajhal awwala, ya, untuk merajihkan, merajihkan bahasa kitanya, menguatkan, ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu apa? Hah? Apa? Dibangun di atas perbedaan zaman, ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa huna bina'u dhalika li tarikh, al-bina'u dhalika tarikh 'ala al-usur al-mutamayyizah. Wa huwa, yaitu berdasarkan, jadi sejarah ini, sejarah hukum Islam ini itu berdasarkan masa yang berbeda-beda. Li'annaha aqwa wa ammu atsaron. Karena dia lebih kuat ya, dan lebih mencakup pengaruhnya. Lebih umum pengaruhnya. Ya, amma nafsiyatul fuqaha, adapun karakter ya, jiwa para mujtahidin, para ulama al-fiqih yang mereka berijtihad, beristinbat ya, dari dalil-dalil dengan perangkat-perangkat yang mereka miliki dan hasil natijah kesimpulan yang mereka tetapkan itu memang ada pengaruhnya dari karakter mereka sendiri. Ya. Fa saya taddihu annaha lam takun ala ikhtilafin haqiqi. Ya, maka itu apa namanya akan jelaslah bahwa dia bukan berdasarkan perbedaan yang hakiki. Ya. Ya, wala siyama terutama lagi man kanu minhum fi asrin wahidin. Ya, bagi mereka yang hidup di satu zaman. Ya, satu zaman. Nugraha, faddal. Nah, gimana bacanya yang benar? Hah? Itu kan nafs, itu muannas ya. Nah, berarti gimana? Wajjahat an-nafsu. Wajjahat an-nafsu ila isti'radi hadhihi as-suri allati marrat aw marra biha al-fikhu mud syarafillahi. Syarafallahu. Ila sittati adawira. Likulli daurin tabi'un khasun lihalil muslimina ijtima'iyyati kana lahu atharun kabirun fima wasala ilayna min ijtihadihim wa fatawihim. Ini bukan wajahat an-nafs. Ini. Atau wajahat an-nafsu, namun jiwa ini lebih dia wajah, lebih mengarahkan jiwa dia, ya, jiwa penyusun atau jiwa kita, ila isti'radin, istahrada, yasta'ridu, itu kan mempertimbangkannya. Ya, namun jiwa ini lebih mengarahkan untuk mempertimbangkan kepada hadihi suara. Ya. Mempertimbangkan kepada gambaran-gambaran ini allati marra biha marrat au marra biha al-fiqhu. Ya. Yang telah berlalu atau yang telah ditempuh oleh fikih mud syarafallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilal an bi risalatihi ilal an. Semenjak Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan risalah dengan risalahnya hingga saat ini. Ya, wa wajadtuha, maka kata penulis, siapa nama penulis ini? Hah? Mudharibik. Antum kalau tahu buku Sirah Nurul Yakin, nah itu penulisnya beliau juga. Ya. Wa wajadtuha tanqasimu ila sittati adawira. Maka aku mendapati, kata mu'alif, ya, bahwa periode-periode penetapan syariat itu terbagi menjadi 6 periode. Ya. Likulli daurin tabi'un khasun. Masing-masing setiap periode itu memiliki ya, tabi' yang khas. karakter yang khusus, ya, li halil muslimin al-ijtima'iyati, ya, pada keadaan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, kana lahu atharun, ya, yang mana hal itu memiliki pengaruh, ya, atharun kabirun, pengaruh yang besar, ya, fi ma wasala ilaina min ijtihadihim wa fatawihim, ya, dalam ijtihad dan fatwa-fatwa mereka para ulama yang sampai kepada kita. Terus periode-periode tersebut, padahal ada wir jamak dari daur. Mana? Ada wir. Al ada wir. Apa yang bingung? Hah? Ini adwar apa ada wir? Adwar ya, bukan ada wir ya. Adwar, jamak dari daur. Bukan ada wir ya, adwar. Terus adwaru dia awal at-tashri'u fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-aslu alladhi yusarrihu kullu faqihin annahu mustanidun ilayhi. Mustanadun. Mustanadun. Jangan ditasdidin dalnya. Ahdi kibar sahabati, wahada ahdu yantahi min tihai al-khulafai al-rashidina radiyallahu anhum. Al-thalith, al-tashri'u fi ahdi sigari sahabati, wa man samahum jadi kasih samahum ay lazimahum. Itu ya. Terus adal ahdu yantahi bintiail qarnil awwali min al hijrati aw ba'da dhalika biqalilin. Baik. Yang kedua, wa hadhihi al adwar hiya, periode-periode penetapan syariat itu adalah yang pertama at-tashri fi hayati Rasulillah. Penetapan atau pensyariatan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-aslu alladhi yusarrihu kullu faqihin annahu mustanadun ilayh. Ya, inilah yang asalnya, pokoknya, yang setiap ahli fikih menjelaskan bahwa sang ahli fikih ketika dia beristinbat, menetapkan suatu hukum dari dalil, itu sandarannya adalah bersandar kepada tasyri' di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua at-tasyri', penetapan syariat fi ahdi kibari sahabah. Ya. Pada masa kibar para sahabat yang senior. Wa hadzal ahdu, dan masa ini yantahi bintihail khulafa'ir rasyidin. Ya, berakhir dengan berakhirnya pula para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Ya, jadi berakhir di masa Ali bin Abi Thalib. Asalis yang ketiga, at-tashri' fi ahdi sigari sahabah wa man samahum min at-tabi'in lahum bi ihsan. Samahum dikasih di putnot, itu lazimahum. Penetapan syariat pada masa sigar sahabah, para sahabat yang junior. Ini terutama Abadilah. Ya. Ini jamak dari Abdullah. Berarti sahabat-sahabat yang sigar yang dimulai dengan nama Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, kibar sahabat. Beliau kibar sahabat, bukan sigar sahabat. Wa man samahum min at-tabi'in, samahum, dan siapa saja yang lazimahum, yang bermulazamah dengan mereka dari kalangan tabi'in. Ya. Wa hadzal ahdu yantahi bintihail qarnil awwali min al-hijrati ba'da dhalika biqalilin. Dan masa ini berakhir dengan berakhirnya pula abad pertama atau sedikit setelah itu. Ya. Baik, sampai sini ya. Nah, berikutnya. Tafadhal dibaca sini. Ya. Apa? Repeat. الذين ألقيت إليهم زعامة طيب langsung kita terjemahkan dulu ya. Ya, rabi' at-tashrif fi ahli alladhina sara fihi al-fiqhu ilman min al-ulum. Nah, yang keempat, pensyariatan pada ya suatu masa yang fikih di situ sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Ya. Wa dhahara fihi nawabighul fuqaha. Lihat di footnote nawabigh itu jam'u nabighah. Ya. Berarti apa nabighah itu? Hah? Tokoh-tokoh ya. Yang piawai ya. Nah, di situ tampillah tokoh-tokoh ahli fikih. Alladzina ulqiyat ilaihim maqalidu zaamah ad-diniyah. Ya. Yang merekalah ulqiyat, apa itu maksudnya? Dilemparkan gitu ya, disematkan kepada mereka, ya, maqalid, ya, jadi yang mereka menjadi tumpuan taklid, ya, za'amah kepemimpinan dalam agama. Wa talamidatuhum dan para murid-murid mereka itu alladzina bayyanu ara'ahum yang menjelaskan pendapat-pendapat mereka. Ya, yang menerangkan pendapat-pendapat mereka min ghairi ayyakuna li hadhihi an-nisbah atharun fi istiqlalihim al-fiqhi. Ya. Dengan tidak adanya istiqlal. Istiqlal itu apa? Kebebasan. Ya, dengan tidak adanya kebebasan mereka dalam penisbatan ini. Ya. Artinya mereka tidak berpendapat secara pendapat mandiri. Wa yantahi hadza dawr bintihail qarni as-sadis. Ya, periode ini berakhir dengan berakhirnya abad ketiga Hijriah. Ya. Tapi diakhiri dengan Imam Ahmad bin Hanbal di situ. Ya. Terus lanjut. دور الجدل لتحقيق المسائل المرتقاه من الائمه وظهور المؤلفات الكبيره والمسائل الكثيره وينتهي هذا العهد بانتهاء الدوله العباسيه من بغداد من بغداد يعني بغداد itu غير منشرح بس بغداد وعماره التتر على ممالك الإسلام وبعد ذلك بقليل في مصر. طيب. التشريع الكلمة يا penetapan syariat bi ahdi alladhi dakhalat fihi al-masail al-fiqhiyyah fi dawr al-jadal li tahqiq al-masail fi al-masail al-mutalaqqati min al-a'immati. Ya. Pensyariatan pada suatu masa yang di masa tersebut permasalahan-permasalahan fikih ya telah masuk atau dimasukkan ya fi dauril jadal, masyaallah, pada periode apa itu ada perdebatan, pergolakan fikih li tahqiqil masail, ya, untuk menetapkan, merealisasikan, menetapkan berbagai permasalahan fikih yang diambil dari para imam, طيب وظهر وظهور المؤلفات الكبيرة dan munculnya berbagai karya besar wal masail katsira dan berbagai permasalahan yang sangat banyak. Wa yantahi hadzal ahdu bi intihai ad-daulati al-abbasiyyati min Baghdad wa igharati Tatar. Dan masa ini berakhir ya dengan berakhirnya pula daulah al-Abbasiyah. Ya. Di yang ada di Baghdad ya dan penyerangan penyerbuan kaum Tatar Mongol kepada berbagai mamalik ya kerajaan-kerajaan Islam wabadadika biqalidin fi Misra ya dan sesudah itu sedikit di Mesir. Terus lanjut at-tasyri' هذا الترتيب هو الذي رأيت أن أتبعهم في كتابي هذا والله أسأل أن يوفقني لإتمام ما أردت. طيب. Yang keenam التشريف أهل التقليد المحض. Ya. Pensyariatan pada suatu masa, masa-masa taklid yang mahat, taklid murni. Wahuwa maba'da dalika ilal'an, itu setelah periode yang kelima sampai saat ini. Wahada tertib, dan tertib ini, huwaladhi ra'aitu, inilah yang saya lihat, an atba'ahu, ya, mesti saya sertakan, fi kitabi hada. Di kitab saya ini, wallaha maf'ul muqaddam lafaz jalalah as'alu ayuwaffiqani ya kepada Allah sajalah aku meminta agar Allah memberikan taufik kepadaku li itmami ma aradtu untuk menyempurnakan apa yang saya maksud atau yang saya inginkan. Baik. Nah, berikutnya baca sini, Fikri, ya, ad-daur al-awwal. Yatahannas itu yata'abbad di footnote ya. Ya, dikasih tahqiq oleh Ustaz Alwi As-Saqaf. Ya, yatahannas ay yata'abbad. Terus pertama tasyri' fi hayati Rasulillah ya penetapan syariat pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan Quran dan Sunnah ya wa huwa al-Quran ya inilah Al-Quran wa huwa ajallu min an yu'arraf ya ini yang paling mulia yang paling mulia untuk dikenalkan didefinisikan ya unzila ala Muhammadin diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munajjim maksudnya secara berangsur ya kalau disebut Najmuddin, bukan bintang hutang, tetapi utang yang dibayar berangsur-angsur. Kalau disebut Najmuddin, jadi maksudnya secara berangsur-angsur. Minnya berarti apa? Ibtidaiyah berarti. Dimulai dari Lailatul Sabi'ah Asyara, dimulai dari 17 Ramadan, ya, min Ramadan al-Sanatil Hadiyah, pada tahun ya, wal arba'in, tahun 41, ya, min miladihi, dari kelahiran beliau, ya, karena waktu itu belum hitungan hijriah ya, ya kan hijrah itu dimulai ketika hijrah, hari pertama hijrah itu ditetapkan oleh Umar. Islam enggak punya tanggalan nih, gimana tanggalannya? Umar memutuskan. Ya. Karena bingung, apa para sahabat ada yang mengusulkan sejak Nabi diberi wahyu, sejak Nabi lahir, akhirnya diputuskan sejak hijrah. Nah, berarti sebelum hijrah tanggalannya ini tanggalan apa yang berlaku waktu itu mungkin? Masehi ya. Masehi. Baik. Naam. Haitsu uhiya ilaihi bi ghari Hira, di mana beliau diwahyukan tatkala beliau sedang berada di gua Hira. Alladzi kana yatahannas fihi, ya, yang beliau beribadah di gua Hira. Beribadah pada Allah. Beliau juga berpuasa di situ, berdoa, bermunajat pada Allah. Nabi SAW itu enggak pernah berbuat syirik. Enggak pernah sekalipun menyembah berhala seumur hidupnya. Ya. Sebagaimana kebiasaan orang Arab, mereka beribadah pada Allah, tapi mereka juga beribadah pada selain Allah. Nabi Muhammad SAW enggak pernah beribadah pada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah Taala. Ya, enggak pernah beribadah pada selain Allah. Ya, setelah jadi Nabi, enggak pernah ke Gua Hira lagi. Jadi keliru kalau ada orang sekarang datang ke Gua Hira untuk beribadah. Nabi enggak pernah beribadah lagi ke Gua Hira. Ya. Dan yang namanya meditasi, ya, itu udah enggak ada lagi. Bermeditasi berlama-lama enggak ada lagi. Udah disyariatkan kita sholat berjamaah, ada sholat Jumat, ya. Oh, ada orang bermeditasi 40 hari enggak keluar-keluar, nah, itu keliru itu. Ya, ikut suluk, nah. Ya. Kalau di Sumbar apa rebinya bilang sulua gitu ya. Ya, ada enggak sulua itu? Ada, antum enggak tahu. Nah. Wa awwalu ayah, awal ayat ialah ayat pertama yang diturunkan, ya, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra, bacalah wahai nabi. Ya, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, ya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, tentunya ini diperjelas dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, inna hadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yauman nutfatan, gitu. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik. Ya. Baru fayur salwilahi malakun ya, bikat biriski wajari wa syakiyun usaid. Nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma dulu. Baru berubah menjadi segumpal darah. Baru menjadi segumpal daging. Nah, ini min alak ini periode setelah periode sperma 40 hari. 40 hari kemudian baru menjadi darah. Jadi gak ada yang bertentangan ya. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha, paling maha memuliakan pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. Perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Ya, ila tasi'i Dzulhijjah. Sampai tanggal, itu kan ayat pertama, sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, pada hari raya Haji Akbar tahun 10 Hijriah. Ya. minas risalati al-asyir, tahun 10 Hijriah, karena haji itu dilaksanakan setelah Nabi hijrah. Ya. Baik. Wasalitsah wasittin, dan tahun ke-63 min minadihi, dari kelahiran beliau. Ya. Haitsu uhiya ilaih, ya, di mana Nabi SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini tahun-tahun terakhir Nabi hidup, ya. Berarti udah umur 63 berarti. Ya. Haitsu uhiya ilaihi bi akhir ayah, di mana diwahyukan pada beliau dengan ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian, dan telah kusempurnakan, cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridai Islam itu sebagai agama kalian. Ya. Namun ayat terakhir bukan ini. Ayat terakhir adalah idza ja'a nasrullah wal fath. Ya. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Menandakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam sudah berakhir tugasnya. Ya, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Asabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Nah, ini Abu Bakar Siddiq menangis. Nah, ini menandakan sudah berakhir. Dan ketika ayat itu turun, Rasul memanjangkan rukuk dan sujud beliau, memuji, bertasbih dan beristighfar pada Allah. Yang kata Aisyah, kana yata'awwalul Qur'an. Beliau mengamalkan perintah Allah di Al-Qur'an untuk beristighfar dan bertasbih. Dan setelah tak lama setelah itu Allah wafatkan beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Musibah besar yang menimpa umat, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muddatu, maka durasi, ya, min baina mubtada'i tanzil, dimulai dari di awalinya Al-Qur'an sampai berakhirnya ialah isnatani wa isruna sanatan. Adalah 22 tahun wa syahrani wa isnani wa isruna yawman. Masya Allah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 222. Berarti dimulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ayat terakhir yang ini ya. Al-yawma akmaltu lakum. Bukan ayat terakhir yang surah Al-Fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Berarti 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Terus. Zaki. Baca Zaki. Ibtada'u fiha. الشهر الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه بظاهر يراها ويصوم وابن إسحاق عن وهب ابن كيسان عن وبين أمير بن قتادة الليثي قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم Yujawiru ayat takif to di footnote ya. Baik, yujawir maknanya ayat takif. Sudah jadi qala Ibnu Katsir fi nihayah wa qad taqarrara dzikruha bin hadis bi makna al-i'tikaf. Toh. Baik, terus lanjut. Kana dzalika mimma tahaddatha fihi Quraisy fil jahiliyyah. Fatahadduthu at-tabarruh. Thumma qala hatta idza kana ash-shabru alladhi arada Allahu ta'ala fihi ma arasa min karamatihi min as-sanati allati ba'atha Allahu ta'ala fiha. Wa dhalika syahru Ramadan. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة كما كان يخرج لجواره ومعه أهله إلى آخر الحديث. أيها الحبيب مشكور مشكور. Kemudian, ليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن هي ليلة القدر. Ya, dan malam, ya. Malam yang di situ mulai diturunkan Al-Quran, ya, itu adalah malam Qadar atau yang disebut Lailatul Qadar, ya, yang Allah berfirman tentangnya Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Kami telah menurunkan Al-Quran tersebut pada Lailatul Qadar, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, kalau disebut roh di sini siapa? Jibril. Para malaikat dan juga Jibril turun di malam tersebut bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Ya. Mingkuli amr, untuk mengatur segala urusan. Salah satunya ialah mencatat takdir tahunan dari makhluk, ya, yang telah Allah tetapkan di mana, di Lauhul Mahfudz. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dan Allah berfirman fi hadiah tersebut inna anzalnahu. Ya. Allah berfirman lagi mengenai hal ini di Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi, ya, peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah, ya, dijelaskan segala urusan, ya, yang penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Amron min indina inna kunna mursirin. Ya. Yaitu urusan besar dari kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Ya, wala niza'ah, dan tidak ada niza', tidak ada perselisihan, ya. Anna hadhihi lailah kanat fi syahri Ramadan. Bahwa malam itu ada pada bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalam, yang diturunkan Al-Quran di bulan tersebut, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas, ya, penjelas mengenai petunjuk itu dan yang menjadi pembeda antara hak yang batil dan batil. Wa huwa syahrul ladzi kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fihi bi ghairi qira. Ya. Itulah bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dan berpuasa di Gua Hira. Oh Yesus. Ya. Rawah Ibnu Ishaq an Wahab bin Ibnu Kaisan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, dari Ubaid bin Umair, dari Qatadah al-Laitsi qala, dia berkata. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi yujawiru fihi ra. Yujawir mana ya'takif. Dia beriktikaf ya di Gua Hira. Ya. Min kulli beliau beriktikaf di Gua Hira. Hira itu munsharif atau ghairu munsharif sih? Hah? Dari tadi bacanya antum bacanya ghairu munsharif ya. Seingatannya Hira itu munsharif ya. Seingatannya coba nanti dicek Hira itu munsharif atau ghairu munsharif. Baik. Ah. Wa kana dzalika mimma tahannasa bihi Quraisyun fil jahiliyyah. Ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW mingkul lisanatin syahran kan begitu. Rasulullah SAW beriktikaf di Gua Hira ya, selama satu bulan pada setiap tahun. Selama satu bulan pada setiap tahun. Ya. Dia beriktikaf beribadah hanya pada Allah. Dia enggak pernah berbuat kesyirikan. Ya, hari itu ada peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Wa tahannas yang nama tahannas itu adalah ya tabarrur, berbuat kebaikan. Summa qala, kemudian ia berkata Qatada al-Laitsi hatta idza kana asy-syahru alladzi arada Allah taala fi ma arada min karamatihi ya, hingga bulan dari tahun yang Allah kehendaki untuk memuliakan beliau ya. Minas sanatil lati ba'athallahu fiha, dari bulan yang Allah utus beliau, wadzalika syahru Ramadan. Tahun ya, bukan bulan ya. Tahun sana bulan, yaitu bulan Ramadan, kharaja Rasulullah SAW ila Hira. Rasulullah SAW keluar menuju Hira. Keluar dari Gua Hira, kama yakhruju di jiwari wa ma'ahu ahluhu. Sebagaimana selalu keluar untuk menetap di Gua Hira bersama keluarga beliau. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Ya, cukup sampai sini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.